sana mau pergi jauh. Satu kata ngana bilang pak kita. Tutup jatuh hati, jangan terima lagi cinta orang lain. Kita dengar ngana sobalik pula. Kita berharap torang mau baku dapat. Cinta yang kita